Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan penetapan upah dilakukan 2 tahun sekali, berubah dari yang berlaku saat ini, yakni 1 tahun sekali. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi solusi kisruh penetapan upah minimum menjelang akhir tahun. Selama ini, penetapan upah minimum per tahun menjadi dasar terjadinya konflik musiman antara pengusaha dan pekerja. Untuk membicarakan mengenai usulan ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai usulan penetapan UMP per 2 tahun sekali ini? Itu baik ya, karena apapun kita nggak usah berkelahi tiap-tiap tahun demo, tiap-tiap tahun, dan kita itu habis waktu kita hanya soal-soal yang ada hubungannya dengan pengupahan, sedangkan banyak kerjaan lain yang harus kita kerjakan, sehingga 2 tahun sekali aja yang kita bekerjakan, dan toh di dalam persoalan itu kita punya KKB dengan serikat-serikat pekerja itu, sehingga di dalam perusahaan itu bisa ditentukan aja kalau ada kenaikan sesuai dengan inflasi sih baik aja, silakan saja, tapi itu ditentukannya dalam perusahaan, nggak usah ditentukan oleh gubernur, bupati atau wali kota lagi menurut saya, dan itu menurut saya baik, jadi menimbulkan ketenangan orang untuk berinvestasi di Indonesia, jangan tiap-tiap tahun di demo aja kerjanya, habis waktu kita 3 bulan nggak bisa kerja produktif lagi kita karena pikirannya mau demo-demo aja, jadi 2 tahun sekali menurut saya sih. Sebenarnya undang-undangnya juga tidak menyatakan tiap-tiap tahun harus ada bicara upah minimum. Itu sebenarnya peraturan menteri yang dibuat oleh Yakob Noea itu yang akhirnya bikin kita pusing sendiri juga. Sebenarnya dulu 2 tahun atau 3 tahun sekali mana kenaikan upah itu. Jika demikian, kalau akhirnya peraturan ini direalisasikan, tahun depan bisa saja berubah lagi ya Pak? Siapa yang bisa jamin di Indonesia ini tidak ada perubahan? You tahu aja kan? Itu kan maunya misalnya kalau katanya itu apa, Pak Muhaimin yang ngomong atau Menteri Tenaga Kerja 2 tahun sekali. Itu kan baru wacana-wacana, berani nggak dia bicarakan dan dia kita putuskan dalam tripartit. Kalau buruhnya nggak setuju, berani nggak dia laksanakan. Karena itu cuma keputusan Menteri kok itu, 2 atau 3 tahun itu. Dia itu cuma ngomong-ngomong-ngomong, tapi nggak ada yang dilaksanakan, sudah itu ditentang sama Serikat Buruh, dia mundur lagi. Apa gunanya kalau gitu caranya memimpin itu loh. Berarti yang diperlukan saat ini adalah konsisten dan ketegasan ya Pak? Iya, tegas, konsisten, dan berani membuat sesuatu kebijakan memang tidak perlu populer, tapi betul-betul membantu rakyat lu dalam pembangunan ini. Itu yang penting. Tapi ini yang kita makin hari nggak punya. Semua takut perhitungannya perhitungan politik. Semua daripada perhitungan bagaimana rakyat kita lebih baik hidupnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.